Dzalika bi annahum mustahabbu al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirah. Yaitu orang-orang yang mengucapkan kebaktian atau kekufuran tersebut dikarenakan dia lebih mengedepankan kehidupan dunia, lebih mendahulukannya, lebih berat terhadap kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat. Maka hati-hati, jangan sampai kita meninggalkan ketaatan, melakukan kebatilan, meninggalkan perintah Rasul, melakukan apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam karena ini tadi, istahabbul hayatad dunya 'alal akhirah, lebih cenderung mengedepankan kehidupan dunia, khawatir hilang dunianya dibandingkan kekhawatiran dia terhadap akhirat. Jangan. Sabar. Enggak tahu kita mungkin pulang dari sini meninggal dunia. Enggak tahu kita. Keluar naik motor ketabrak naudzubillah meninggal. Atau tiba-tiba enak-enak duduk dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita enggak tahu. Kalau sudah seperti itu, kita rugi. Iya. Kenapa saya enggak sabar? Padahal sudah habis masanya. Sebentar. Nah, sehat-sehatnya orang di dunia ini mesti sakit. Seenak-enaknya makanan di dunia ini yang kita kejar itu ya, juga ada gak enaknya. Ada sisi tidak? Tidak enaknya. Barakallahu fina wa fikum jami'an. Mudah-mudahan kita dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa mengamalkan syariatnya ini. Amin ya rabbal alamin. Waktu sudah lewat, tapi sila sebodal sedikit. Mana almasih yang dajjal itu? Almasih. Kenapa ad-dajjal juga diberi nama almasih? Sebagaimana Nabi Maryam juga, Nabi Isa bin Maryam diberi nama almasih. Kalau dajjal diberi nama almasih, kalimat almasih itu dari kata-kata masaha, ya masaha. Masih bimakna mamsuh. Mamsuh orang yang dihapuskan atau dihilangkan. Ini maknanya. Sementara Dajjal itu diberi nama Al-Masih karena Allah hilangkan, Allah cabut penglihatannya yang sebelah. Jadi matanya buta sebelah. Ya, buta sebelah. Diberi nama Al-Masih. Mamsuh al-ainil ihda ainaihi. Yang Allah hilangkan atau Allah cabut penglihatan salah satu dari dua matanya. Itu kalau dajjal. Naam, fadhal. Fuad. Bagaimana hukumnya orang yang duduk bersama, yakni yang sering berkumpul dan orang itu memberi kejangan, tapi orang itu seorang dukun. Bagaimana hukumnya? Dia duduk bersama dengan seorang dukun. Bisa dipastikan dia dukun? Dukun pasti. Ya, enggak boleh. Nah, enggak boleh kita duduk sama dukun kecuali kita yang menasihatin dia, bukan kita dinasihatin oleh dukun. Nah, kita nasihatin bilang, "Ittaqillah ya akhi. Ente tinggalkan kerjaan ini. Hadza syirik, haram, la yajuz." Gitu. Nah, ittaqullah, enggak boleh. Bacakan ayat, hadis kepada dia. Enggak mau, ya, tinggalkan sudah. Enggak boleh kita duduk sama ahlul batin. Enggak boleh. Nah. Barakallahu fiik. Penting ya, ya. Fadhil. Ini berkaitan dengan pemahaman berbagai kelompok yang mana hadis tersebut dijadikan landasan membunuh diri. Iya. Iya. Kita paling dulu batu. Nah, hadis ini dijadikan oleh kaum Khawarij, ya, sebagai alasan untuk membenarkan tindakan-tindakan penumpahan darah yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk atau dengan cara bunuh diri, bom bunuh diri. Apakah benar tindakan bom bunuh diri itu? Pertama pertanyaannya. Yang kedua, apakah memang hadis ini bisa dijadikan dalil? Nah, ini insyaallah jawabannya di pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Karena waktunya enggak cukup. Taib, terakhir. Oh, sama persis. Sama persis. Terakhir sudah. Taib, fadhal. Nah, syaitan kalau disebutkan kalimatnya mutlak begitu tanpa embel-embel seperti syayatinil ins, ya itu ada embel-embelnya, ya dikaitkan. Maka yang dimaksud dengan syaitan adalah yang dari kalangan jin, yang kafir itu syaitan. Nah, jin yang kafir itu syaitan. Kalau jin yang muslim, ya enggak, saudara kita muslim dari kalangan jin karena memang syariat ini Allah berlakukan untuk mereka. Nah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian Rasulullah menyatakan wa ursiltu ila ats-tsaqalaini, al jin wal ins. Nah, Rasulullah diutus kepada dua golongan ini. Syaitan jika disebutkan secara mutlak kalimatnya tanpa ada embel-embel tertentu, maka yang dimaksud tidak lain adalah dari kalangan jin. Tapi kalau yang dimaksud selain mereka, yaitu di kalangan manusia, biasanya ada kaitannya, ya. Syayatinul ins, seperti itu. Kenapa manusia disebut nama syaitan? Ya, karena memang tindakannya sama dengan syaitan, menjauhkan orang dari al-haq, menyeret orang kepada kemaksiatan. Itu sebabnya. Wallahu ta'ala alam. Ini kajian kita pada malam hari ini. Semoga Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. والحمد لله رب العالمين.